Bagaimana ketika ada seorang ustaz mengingatkan muridnya dari ustaz lain dikarenakan kurangnya adab, misalnya ustaz tersebut sombong dan dikhawatirkan muridnya dapat terikut sifat jelek tersebut. Maka ya disampaikan dengan utuh, ya ustaz tersebut ustaz ahlu sunnah, ya memang ilmunya bagus, ya ilmunya tidak masalah. Kan tapi dia punya kelakuan semacam ini, ya. Kalau kamu mau belajar di sana, ya saya pesani hati-hati dengan sifatnya yang semacam ini. Tidak masalah kamu belajar di sana, saya tidak melarang. Ya, karena kamu belajar ilmu yang baik, ya akidah Ahlussunnah, kamu belajar Quran dan Sunnah sebagaimana sebagaimana pemahaman Ahlussunnah. Ya, tidak masalah. Kan tapi karena dia punya hal-hal demikian, maka tolong kamu hati-hati dalam masalah ini yang lebih baik.